إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan riddah, kemurtadan. Telah kita jelaskan perkara-perkara yang dengannya seseorang dinyatakan riddah. Ya. Ketika seseorang melakukan perkara-perkara yang menyebabkan riddah, baik melakukannya dengan serius, bercanda, atau dalam rangka mengolok-olok, maka bisa dihukumi riddah. Seperti melakukan kesyirikan-kesyirikan yang besar, atau mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban dari rukun-rukun Islam, mencela Allah dan Rasulnya, mengingkari Al-Quran, semuanya atau sebagiannya. Ini antara contoh-contoh ketika seorang melakukan perbuatan-perbuatan tadi jatuh kepada riddah, kemurtadan. Wa ala hadha fa innahu yumkinu hasrul umur allati tahsulu biha riddah bima yali. Karena itu mungkin untuk meringkas perkara-perkara yang dengannya seseorang dinyatakan riddah sebagai berikut ini. Kesimpulannya, seorang bisa jatuh kepada kemurtadan dikarenakan melakukan perkara-perkara yang akan disebutkan ini. Yang pertama, al-qaul, berkaitan dengan ucapan. Kaman sabba Allah ta'ala aw rasulahu awil malaikah. Seperti orang yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala atau mencela rasulnya atau mencela malaikat. Ini perbuatan riddah, mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lemah misalkan, Allah zalim, Allah bukanlah satu-satu yang menciptakan atau lain sebagainya. Ya. Yang jelas celaan-celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitupun celaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga celaan kepada malaikat, ini menyebabkan riddah. Man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwa lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi malaikatnya, memusuhi Jibril, Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dia dinyatakan sebagai musuh bagi orang-orang kafir ketika dia memusuhi Allah, Rasulnya, dan juga malaikatnya. Awidda'an nubuwah, atau yang mengaku sebagai nabi. Awidda'a ilmal ghaib, atau mengaku mengetahui perkara yang gaib. Seperti para dukun, paranormal dan sebagainya. Wakada syirku billahi ta'ala. Begitu juga kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Kesyirikan yang besar. Ya. Baik syirik dalam masalah rububiyah, atau syirik dalam masalah uluhiyah, atau dalam masalah asma wa sifat. Nah, yang kedua al-fi'lu, dengan perbuatan. Kasujudu lis-sanami wal-qabri wa nahwi dhalika. Seperti sujud kepada berhala, sujud kepada kuburan. Perbuatan ini bisa menyebabkan seorang murtad dari agama Islam. Ya. Sujud kepada berhala. Nah, patung-patung. Ya. Atau yang semisalnya. Ya. Yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada matahari. Sujud kepada bulan. Ya. Sujud kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sujud ini sebuah bentuk ibadah. Yang hanya diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sujud kepada seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idomi haqqi 'alaiha. Rasul mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, ini kalau boleh, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami atas istrinya. Tapi sujud kepada makhluk itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya. Rasul mengatakan, kalau seandainya boleh, akan aku perintahkan. Ini menunjukkan tidak boleh seorang sujud kepada yang lainnya. Ya. Anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, rakyat kepada penguasanya, tidak boleh sujud. Walaupun dengan alasan ini bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan, tidak boleh. Ya. Adapun yang dilakukan oleh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, sujud kepada Nabi Yusuf, ini syariat sebelumnya. Ya. Dan dihapus dalam syariat ini. Tidak boleh seorang sujud kepada yang lainnya. Nah, ya. Walaupun sifatnya penghormatan. Apalagi sujud dalam bentuk peribadahan. Ya. Sujud kepada berhala, kepada matahari, kepada bulan. Nah. Wa min ayatihi al-lail wal-nahar wa-shams wal-qamar la tasjudu lil-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari. Jangan pula kalian sujud kepada bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan itu semuanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian benar-benar beribadah kepadanya. Nah, jika orang yang sujud kepada patung, sujud kepada kuburan, ya, ini menyebabkan murtad dari agama Islam. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. أو إلقاء المصحف أو تأمد امتحانه atau melemparkan mushaf Al-Qur'an. Yeah. Melemparkan mushaf Al-Qur'an dan sengaja menghinakan, merendahkan Al-Qur'an. Yeah. Diinjak-injak Al-Qur'an misalkan. Yeah. Nah, Al-Quran dimasukkan ke tempat-tempat yang kotor. Ya. WC, kelomberan, dan sebagainya. Nah, tidak boleh. Al-mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum al-muslimina wa ghairi dzalik. Atau dia membantu orang-orang musyrikin, ya, menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Dan lain sebagainya, di antara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang murtad dari agamanya. Nah, ini pun termasuk di antara perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. Ketika ada orang-orang musyrikin hendak menyerang kaum muslimin, dibantu orang-orang musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang ketiga, al-i'tiqad, disebabkan keyakinan. Mislu i'tiqadi syarik lillahi ta'ala, seperti meyakini adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Awil sahibah awil walad, atau meyakini Allah memiliki istri, Allah memiliki anak. Keyakinan semacam ini bisa menyebabkan seorang murtad keluar dari agama Islam. Meyakini bahwasanya Allah memiliki anak, Allah memiliki istri. Padahal jelas dalam ayat yang sering kita dengar, bahkan kita menghafalnya dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Aw i'tiqadi halal zina aw al khamr, atau keyakinan halalnya zina atau halalnya khamr. Kenapa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pun termasuk di antara perbuatan yang menjerumuskan kepada kemurtadan. Perkara-perkara yang jelas keharamannya, kemudian meyakini itulah halal, ini menjerumuskan kepada kemurtadan. Zina jelas keharamannya. Bahkan orang-orang yang tidak tahu masalah agama saja, dia mengetahui tentang zina itu tidak boleh, dilarang dalam syariat. Ketika meyakini tentang halalnya zina, halalnya khamar, ini bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. A'itiqadi anna hadiya ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam akhmal min hadiyihi, atau meyakini bahwasannya petunjuk selain petunjuk Nabi SAW, akmalu min hadihi, lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW. Padahal dijelaskan wa khairul huda huda Muhammadin SAW, sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah SAW. Kalau meyakini ada petunjuk yang lain yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW, ini pun jatuh kepada kemurtadan. Yang keempat, asyak, dikarenakan keraguan. Kaya suka fi hurmati ma ujmi'a ala hillihi, seperti dia ragu tentang keharuman sesuatu yang sepakat atas kehalalannya. Sesuatu yang sepakat tentang kehalalannya, dia meragukannya. Jangan-jangan haram, padahal sepakat tentang kehalalannya. Aw hilli ma ujmi'a ala hurmatihi, atau ragu-ragu tentang kehalalan perkara yang sepakati atas keharumannya. Jelas ulama sepakat, kaum muslimin sepakat itu adalah haram, tapi dia ragu. Mungkin halal perkara ini. Zina, minum khamar misalkan. Kaum muslimin sepakat tentang keharamannya, dia ragu. Mungkin halal, mungkin boleh. Maka ragu terhadap perkara ini bisa mengeluarkan ke dalam mengeluarkan daripada Islam. Wa misluhu la yajhaluhu li kaunihi nasha'a bainal muslimin, atau ragu kepada perkara yang semisalnya tadi, yang tidak mungkin, tidak mengetahuinya orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ya, perkara yang jelas, kaum muslimin sepakat tentang keharamannya, kemudian meragukannya, ini termasuk di antara perkara yang bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. Sehingga kesimpulannya, kemurtadan itu bisa disebabkan karena ucapan, bisa disebabkan karena perbuatan, karena keyakinan, dan karena keraguan. Ya. Misalkan Nasrani, Yahudi, jelas mereka adalah orang-orang kufar. Ya, Allah yang menyatakan mereka itu adalah orang-orang kafir. Rasulullah yang menegaskan mereka adalah orang-orang kafir. Kalau kita ragu dengan kafirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ini bisa menyebabkan kemurtadan. Ya. Ragu, jangan-jangan mereka juga benar, misalkan. Jangan-jangan mereka juga nanti masuk surga. Ya. Ketika ragu tentang kafirnya orang-orang yang Allah dan Rasulnya nyatakan sebagai kafir, maka ini menjerumuskan kepada kemurtadan. Nah, apalagi membenarkan, ragu saja. Ya. Menjerumuskan kepada kemurtadan, apalagi membenarkan. Membenarkan Yahudi, membenarkan Nasrani, membenarkan Majusi, misalkan. Ya. Ini jatuh kepada kemurtadan. Al-mas'alatu as-salisah. Masalah yang ketiga. Al-ahkamu al-muta'alliqah biriddah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan riddah, murtad. Al-mukrah idza nataqa bima yujibu riddatahu bisababil ikrah fa innahu la yuhkamu birtidadihi. Orang yang dipaksa apabila mengucapkan perkara yang menyebabkan kemurtadan disebabkan dipaksa, maka tidak dihukumi dengan murtad. Yeah. Ini kalau dipaksa. Dipaksa untuk mengucapkan ataukah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada kemurtadan, kemudian dia mengucapkan atau melakukannya, maka tidak dihukumi murtad. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan kafiran dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan, maka dia tidak berdosa. Yeah. Ini pun terjadi pada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Nah, disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Kemudian diperintahkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran. Baik mencela Allah, mencela Rasulnya, dan lain sebagainya. Yeah. Ada di antara mereka yang bersabar. Nah, menghadapi ujian tersebut bahkan sampai meninggal dunia. Yeah. Ada yang bersabar sampai siksaannya bertambah dan bertambah. Yeah. Ada juga di antara mereka yang saking dahsyatnya siksaan tersebut, akhirnya mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung celaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Seperti halnya Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan saking dahsyatnya siksaan dan ancaman orang-orang kufar ketika itu, hingga beliau mengucapkan kalimat celaan kepada Allah dan Rasulnya. Sampai turun ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan kekafiran dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Ya, maka tidak berdosa. Ya, kecuali kalau dia dipaksa kemudian ya, mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran disertai dengan hatinya pun ya, mengikutinya. Nah, hatinya meyakini apa yang diucapkannya. Yeah. Ini bisa jatuh kepada kemurtadan. Tapi kalau dia dipaksa hanya mengucapkan dengan lisan saja, hanya melakukan dengan perbuatan saja, sedangkan hatinya tetap kokoh di atas keimanan, maka yang semacam itu tidak berdosa. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya al-ikrah, nah, paksaan ini termasuk di antara mawani'u at-takfir. Penghalang-penghalang seseorang dinyatakan kafir. Penghalang seseorang dinyatakan murtad. Nah, al-murtad yustatabu salasata ayyam fa in taba wa illa qutil. Orang yang murtad diminta taubatnya selama 3 hari. Kalau dia bertobat, maka dibebaskan, dilepaskan. Kalau tidak mau bertobat, maka dibunuh, diberikan hukuman mati. Wa qatluhu lil imam aw naibuhu, yang mengeksekusinya adalah penguasa, pemerintah, atau yang mewakilinya. Ya. Ini hukuman bagi orang yang murtad di dunia. Nah, sekali lagi diperintahkan untuk bertobat. Ya. Selama 3 hari, kalau kembali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilepaskan. Tapi kalau tetap dalam kemurtadannya, ya, maka diberikan hukuman mati. Ya. Sebagian orang yang ada yang sudah menjadi keyakinan, ini berbahaya. Nah, banyak sebab-sebab kemurtadan. Ya. Mungkin dikarenakan terkena subhat, kemudian menjadi keyakinan mendarah daging baginya, sehingga apapun hukumannya dia tetap murtad. Ada yang demikian. Ya. Ada juga yang dikarenakan masalah dunia, ya, kefakiran, kemiskinan melandanya. Kemudian ada orang yang menawari harta dengan syarat dia murtad. Kemudian dia murtad. Menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Ya. Dan ini kebanyakannya. Rasulullah SAW mengatakan tentang dahsyatnya fitnah. Ya. Badiru bil a'mali fitanan kaki ta'il lail mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. وَيُمْسِ مُؤْمِنًا وَيُسْبِهُ كَافِرًا يَبِعُ دِينَهُ بِأَرَدِ مِنَ الدُّنْيَا. Bersekiralah kalian melakukan amalan-amalan soleh dikarenakan ada fitnah yang keadaannya seperti potongan malam yang gelap kulita. Ya, semakin gelap, semakin gelap. Nah, saking dahsyatnya fitnah tersebut, seseorang yang pagi harinya dalam keadaan mukmin, sore harinya sudah menjadi kafir. Lihat, murtad. Padahal pagi-pagi dia masih seorang muslim. Sore sudah murtad. Atau sore hari dalam keadaan mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Ya, saking dahsyatnya cobaan, ujian, fitnah yang menimpanya. Ya. Apa sebabnya? Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Banyak orang yang murtad dikatakan ini. Ya. Menjual agamanya hanya untuk mendapatkan harta dunia. Rela mengorbankan agamanya. Nah. Ya. Sebagian orang murtad karena perempuan atau karena laki-laki. Ya, mencintai seorang yang murtad sehingga dia pun murtad. Na'udzubillah. Nah. Ya. Sekali lagi, yang berhak melakukan hukuman bagi orang yang murtad itu adalah pemerintah atau yang mewakilinya. Tidak boleh main hakim sendiri. Ada orang yang murtad diarak kemudian dibunuh misalkan, tidak boleh. Tapi yang melakukannya adalah pemerintah atau yang mewakilinya. Sehingga kalau pemerintah tidak melakukannya, tidak boleh kita main hakim sendiri. Kama wadhu bayanu dhalika, sebagaimana telah berlalu penjelasan hal itu. Yang ketiga, al-murtad yumna'u minat tasarrufi fi malihi. Orang yang murtad dilarang dari mengelola hartanya. Ya. Nah, fa'in aslama mukina minat tasarrufi fihi. Apabila dia masuk Islam kembali, maka diberikan kesempatan untuk mengelola hartanya kembali. Wa in mata ala riddatihi au kutila murtadan famaluhu fai'un li baiti malil muslimin. Kalau dia meninggal di atas kemurtadannya atau diberikan hukuman mati dikarenakan murtad, maka hartanya sebagai harta fai, ya, yang diberikan kepada baitul mal kaum muslimin. Nah, ini bagi orang yang murtad, ya, meninggal dalam keadaan murtad atau diberikan hukuman mati dalam keadaan dia murtad, hartanya sebagai harta fai, ya, diberikan kepada baitul mal kaum muslimin. Di annahu la waris lahu, dikarenakan dia tidak memiliki orang yang mewarisinya. Nah, kenapa? Li annal muslima la yarisul kafir, dikarenakan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Wala yarisuhu ahadun minal kuffar, dan juga tidak mewarisinya seorang pun di antara orang-orang kafir. Ya. Ini di antara mawani wal irs, faktor penghalang mendapatkan warisan, dikarenakan perbedaan agama. Ya. Yang kafir tidak mendapatkan warisan dari yang muslim, begitu pun sebaliknya. Yang muslim tidak mendapatkan warisan dari yang kafir. Si orang yang murtad, nah, ya, dia tidak mendapatkan warisan dan juga tidak mewarisi kepada yang lainnya. Ya, sehingga hartanya tadi, kalau dia meninggal dunia, menjadi milik baitul mal kaum muslimin. Nah, li'annahu la yuqarru ala riddatihi, dikatakan tidak diakui di atas keridahannya. Dia diakui di atas kemurtadannya. Ya. Yang keempat, al-murtad la yugsalu wa la yusalla alaih. Orang yang murtad itu kalau meninggal dunia tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Orang yang murtad. Ya. Dia dimandikan dan disolati. Wala yudfanu ma'al muslimin idza kutila ala riddatihi, dan dia dikuburkan bersama kaum muslimin apabila dia dieksekusi, diberikan hukuman mati dikarenakan kemurtadannya. Ya. Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, kan dihukumi kafir. Dan pada asalnya, ya, dalam masalah kuburan pun, kuburan kaum muslimin lagi. Orang-orang kafir lagi. Tidak boleh, ya, orang-orang kafir dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, ya, begitu juga orang-orang yang musyrik, ya, dengan kemusyrikan yang bisa mengeluarkan dari Islam, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini adalah konsekuensi-konsekuensi dari perbuatan riddah, kemurtadan, ataupun kesyirikan. Nah, tidak boleh dinikahkan, ya, dengan perempuan-perempuan kaum muslimah. Dan kalau seandainya yang murtad itu perempuan, maka tidak boleh laki-laki muslim untuk menikahinya. Nah, tasulu taubatul murtad bi'ityani syahadatain. Taubatnya orang yang murtad itu tercapai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang murtad taubat, maka bentuk taubatnya kembali dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha aslamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Apabila mereka mengucapkannya, maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali bihaqqiha, dengan hak Islam. Ya. Kalau seandainya dia zina misalkan dalam keadaan sudah menikah. Nah, ya, atau dia membunuh orang lain, ya, maka dia berhak kembali mendapatkan hukuman mati. Ini makna illa bihaqqiha. Ya. Adapun kalau zahirnya dia bertobat, ya, zahirnya dia kembali kepada Islam, nah maka dihukumi sebagai muslim kembali. Masalah hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man kalat riddatuhu bi sababi juhudi syai'in min umurid din. Dan barang siapa yang kemurtadannya disebabkan mengingkari sesuatu dari perkara-perkara agama, ya, mengingkari kewajibannya, ya, padahal perkara-perkara yang jelas kewajibannya, mengingkari rukun Islam misalkan dan semisalnya. Nah, wa taubatuhu ila janibil isyani bi syahadatain iqraruhu bima jahada wa anqara wa ruju'uhu amma kafara bih. Ya. Maka bentuk taubatnya, nah, selain dia mengucapkan dua kalimat syahadat ditambah dengan ikraruhu, ya, menetapkan, nah, mengakui terhadap apa yang dia ingkari, terhadap apa yang dia tentang dan apa yang dia ingkari, serta kembali, ya, amma kafara bih, dari perkara yang dia mengkufurinya. Nah, ya, misalkan bentuk murtadnya dia mengingkari kewajiban puasa. Ini kan perkara yang menyebabkan murtad. Maka taubatnya dia kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia menetapkan wajibnya sesuatu yang dia tentang dan dia ingkari. Ya, menetapkan sholat, ya, apa, puasa itu wajib hukumnya. Dan dia kembali dari perkara yang dia mengkufurinya. Nah, ya, dia mengimani bahwasannya puasa itu adalah wajib. Ya, kita jelaskan bahwasannya mengingkari kewajiban dari rukun-rukun Islam ini menjatuhkan kepada kemurtadan. Jika seorang bertobat dari perbuatan tersebut, yang pertama, hendaklah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, dia menetapkan, ya, kewajiban apa yang dia tentang dan ingkari. Nah, bahwasanya puasa itu wajib. Nah, zakat pun wajib. Ya, bagi orang yang memiliki harta, mencapai nisab, mencapai haul. Nah, haji itu wajib bagi yang mampu. Harus ada penetapan demikian. Di samping dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini antara ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan riddah. Ya, yang jelas. Nah, kemurtadan itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Ya. Di dunia hukumannya keras bagi yang murtad. Di akhirat pun lebih keras lagi. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Allah mengatakan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, nah, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum. Maka mereka akan hapus semua amalan-amalannya. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Dia akan hapus semua amalannya. Ya. Nah. Amalan sholatnya, amalan puasanya, hajinya, dan yang lainnya akan hapus. Wa ulaika ashabun nar. Dan mereka adalah para penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Saya tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. Ya. Jangan kita merasa aman dari kemurtadan. Merasa enggak mungkin saya murtad. Saya ini kan orang yang sering taklim, saya ini orang yang berakidah lurus. Saya ini sebagai ahlus sunnah, enggak mungkin saya murtad. Ya, jangan sampai merasa aman. Nah, ya. Kalau kita merasa aman, kita akan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. Kenapa orang yang merasa aman, dia tidak berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan kemurtadan. Ya. Beda hanya dengan orang yang merasa khawatir, saya khawatir jatuh kemurtadan. Saya khawatir jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murtad. Dengan ada kekhawatiran, dia berusaha ya, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. Sehingga hendaklah kita mengkhawatirkan diri kita terjatuh kepada kemurtadan. Ya. Sehingga menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan kemurtadan. Para sahabat pun demikian keadaannya. Dalam keadaan mereka banyak amalannya, keimanan yang kuat, tetap mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka terjatuh kepada kekafiran. Mengkhawatirkan diri-diri mereka terjatuh kepada kemunafikan. Ya. Padahal kita tahu bagaimana keimanannya para sahabat. Kokoh keimanannya, kuat keimanannya. Belum lagi amalan-amalannya sangat luar biasa sekali. Sampai amalan kita saja tidak bisa menyamai amalan sahabat. Lau antaqa ahadukum misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Rasul mengatakan, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai infak satu mudnya para sahabat. Satu mud ini dua kepal tangan orang dewasa. Kita berinfak emas satu gunung Uhud, tidak bisa menyamai infak dua kepal tangannya manusia atau para sahabat. Bahkan tidak bisa menyamai setengahnya, ya, satu kepal infak para sahabat. Ini menunjukkan keimanan yang kokoh yang ada pada mereka, keikhlasan yang sangat luar biasa. Walaupun kita infak tadi sebesar gunung Uhud, tidak menyamai infak satu kepala para sahabat. Nah, ya. Tapi tetap mereka khawatir terjatuh kepada kekafiran. Khawatir terjatuh kepada kemunafikan. Lebih-lebih kita tentunya. Harus lebih khawatir lagi daripada kemunafikan, kesyirikan, kekafiran, kemurtadan. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jangan merasa aman. Ibnu Mulaikah mengatakan, adraktu salasina rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengkhawatirkan ada kemunafikan pada diri-diri mereka. Mereka khawatir, takut ada sifat-sifat kemunafikan pada diri mereka. Padahal kita tahu dari keimanan mereka yang sangat luar biasa. Tapi tetap mereka khawatir. Ya, ada kemunafikan pada diri mereka. Sehingga kita pun hendaklah khawatir kepada diri kita. Terjatuh kepada kemurtadan. Kadang-kadang ada yang disadari, ada juga yang tidak disadari. Ya, sehingga pentingnya kita saling mengingatkan. Seringnya kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Jangan sampai kita jatuh kepada perkara-perkara riddah dalam keadaan tidak mengetahuinya. Nah, ini bisa menyebabkan terhapusnya amalan-amalan kita. Banyak kaum muslimin sekarang terjatuh kepada kemusyrikan yang besar. Dalam keadaan banyak juga di antara mereka yang tidak menyadarinya. Nah, seperti tadi misalkan, sujud kepada berhala. Kadang-kadang ada yang dilakukan dengan cara main-main. Nah, atau mencela Allah, mencela Rasulnya. Ada yang lakukan dengan main-main, senda gurau. Padahal, walaupun dengan main-main senda gurau ini bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. Nah, Allah mengatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua yang telah diamalkannya. Ya, kesyirikan bisa menghapuskan amalan-amalan yang telah dilakukannya. Sekali penting ya kita mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan riddah. Apa saja yang bisa menyebabkan seorang itu riddah? Apa saja yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam? Apa saja pembatal-pembatal keislaman? Ini perkara sangat penting kita ketahui. Supaya kita mewaspadai diri kita jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. Nah, wallahu'alam bisawab. Selesai pembahasan tentang riddah. Nanti insyaAllah kita masuk kepada pembahasan berkaitan dengan al-aiman wan-nudur. Ya, tentang sumpah-sumpah dan nazar-nazar. Tabillahu alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu ala ilahi la'an. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.